Semua terjadi tak kusadari, tak terpikir, apalagi mimpi. Tapi ternyata kini ku tak lagi berdaya. Kemanapun pergi kau hantui, jadi tak bisa buat ku lupakan. Kau memang beda dari yang pernah ku rasakan. Hanya kau yang bisa merubah hatiku. Tak mungkin ada lagi yang mampu membuatku seperti ini. Yeah. Tak berharap bisa jatuh cinta, tapi kau datang menawarkan cinta. Sampai tak sanggup lagi diriku menahannya. Yeah. Hanya kau yang bisa merubah hatiku. Tak mungkin seperti ini. Oh, semua berubah saat bersamamu. Tak mungkin ku dapat kalau tanpamu. Sangat ku nikmati mencintaimu. Sangat ku nikmati bersamamu. Kau yang bisa merubah hatiku. Tak mungkin ada lagi yang mampu membuatku, membuatku. Yeah. Hanya kau yang bisa merubah. Terjadi tak kusadari, tak terpikir, apalagi mimpi. Tapi ternyata kini aku sudah bersamamu.